Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami hormati dan kami muliakan, senang sekali berjumpa di hari ini, hari yang penuh dengan fitrah ini, suasana lebaran, suasana di hari-hari raya bulan Syawal, di mana kita merayakannya dengan penuh kemenangan dan juga berusaha untuk tetap mensucikan jiwa kita. Maka mari sama-sama kita sejenak untuk mentafakurkan dan mengkaji secara lebih dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita akan membahas ayat ke-113 dari surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-113 ini adalah merupakan gambaran atas jawaban terhadap pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya. Di ayat yang terdahulu Allah sudah bertanya, qala kam labistum fil ardi ada sinin, berapa tahun kamu tinggal di atas permukaan bumi ini menjalani hidup kamu. Maka ayat 113 ini adalah jawaban penghuni ahli surga. Mereka menjawab, labisna yauman au ba'da yaum. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan jawaban dari penghuni ahli surga ini, kami tinggal satu hari atau hanya beberapa hari saja. Di pertanyaan sebelumnya, ketika Allah bertanya, Allah memakai redaksi adada sinin, berapa tahun. Tapi jawaban dari penghuni ahli surga adalah yauman, ya, satu hari, ya, atau setengah bahkan daripada hari itu. Mengapa kemudian jawaban mereka ini yauman au ba'da yaum? Pertama, ini untuk menunjukkan begitu sangat singkatnya sebenarnya kita menjalani kehidupan ini. Ya, kita menjalaninya itu sebenarnya hanya hitungan hari saja. Ya, begitu cepatnya, bukan lagi hitungan tahun tapi juga tapi hitungan hari, bahkan kurang daripada satu hari itu. Kemudian yang kedua, mempergunakan redaksi yauman au ba'da yaumin ini memang benar-benar untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya hakikat hidup yang kita jalani itu adalah hari ini. Ya, bukan besok atau juga bukan sebelumnya. Ya, kata ahli hikmah, hari yang sudah lewat itu adalah kenangan, hari sekarang adalah sesuatu yang pasti, dan besok adalah sesuatu yang rahasia yang bisa saja kita jalani atau juga mungkin tidak akan bisa kita jalani. Ya, jadi jawaban ini yauman au ba'da yaumin memberikan kesadaran kepada kita bahwa hidup, hakikat hidup kita itu adalah ya hari ini, ya, yang sekarang kita jalani ini. Ya, dengan kata lain, jangan terlalu banyak bermasalah dengan hari-hari sebelumnya, kenangan-kenangan sebelumnya. Jadikan saja itu sebagai hikmah hidup, atau jadikan itu sebagai kenangan indah, ya, atau kenangan suka duka yang akan memacu kita untuk berbuat lebih banyak pada hari ini. Ya, dan jangan terlalu banyak berharap untuk besoknya. Oh, nantilah besok saja. Oh, nantilah seminggu lagi. Oh, nantilah setahun lagi. Ya, karena sebenarnya kita tidak akan tahu apakah kita bisa menjalani hari esoknya. Bahkan mungkin, jangankan hari esok, untuk satu jam ke depan, bahkan untuk satu menit ke depan, tidak ada garansi bahwa kita bisa akan tetap hidup dan menjalani hidup ini dengan baik. Jadi menarik di sini, labithna yauman au ba'da yaumin, cepat sekali ya Allah, hanya hitungan hari saja. Ya, para pendengar rahimakumullah, keterangan ayat ini memberikan kita semangat, ya, dan motivasi bahwa saat sekarang ini di mana kita masih menjalani hari-hari fitrah kita, hari-hari yang merupakan momen yang sangat besar kepada kita. Hari ini kita berada di suasana lebaran, di hari-hari raya, maka cobalah pergunakan kesempatan kita pada hari ini untuk berbuat yang semaksimal mungkin, yang terbaik mungkin. Ya, jangan tunggu besok baru kita akan minta maaf kalau kita belum mendatangi saudara-saudara kita, siapa yang bisa kita datangi hari ini, didata kita datangi hari ini, kita minta maaf kalau perlu selesai sebelum kita menunggu hari esok, kecuali tempatnya yang jauh-jauh mungkin ya. Siapa yang pada hari ini belum kita kuatkan tali silaturahmi kita dengan mereka, maka cobalah untuk memperkuat tali silaturahmi itu, walaupun kita tidak mesti datang ke rumah orang tersebut ya, karena kecanggihan teknologi saat sekarang ini bisa melalui telepon dan sebagainya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, masih banyak yang harus kita bahas dari ketamaran Isra 113 ini. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita menceritakan tentang pentingnya waktu. Waktu di dunia ini tidak lama. Walaupun umur kita diperkirakan sekarang usia lanjut usia bertambah, dari dulunya 60 sekarang 70, bahkan kita ketemukan banyak orang tua kita yang masih hidup di usia 80 sampai 90 tahun. Tetapi sebenarnya kita hidup hari ini. Esok misteri, kata Ustaz Perdana. Maka agama, baik Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad, sangat memperhatikan pentingnya waktu. Waktu bagi mukmin adalah investasi untuk akhirat. Waktu bagi mukmin adalah aset kekayaan untuk mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak saja dari segi agama, bisnis pun orang-orang pelaku yang sukses mereka yang menghargai waktu. Agama Islam adalah agama yang menghargai waktu. Tidak ada agama lebih dari Islam yang menghargai waktu. Jauh masih manusia tidur, Islam sudah mengajak umatnya untuk bangun subuh. Hargai waktu subuh. Zuhur juga adalah introspeksi atas apa yang telah dikerjakan. Asar evaluasi. Maghrib muhasabah. Isa merenungkan apa yang akan dikerjakan di esok hari. Begitulah aset waktu yang di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan. Wal asri, demi waktu asar. Wal duha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Artinya apa? Waktu itu aset kita. Gunakan aset itu sebaik mungkin. Tidak ada waktu, tidak ada status mukmin yang nganggur. Liburan digunakan untuk baca Quran, untuk memahami Al-Quran, merenungi Al-Quran. HP yang dimiliki jadikan sarana dakwah. Kirim kata-kata mutiara yang baik, atau ajak orang sholatlah di Facebook atau di Twitter. Itu adalah waktu yang baik. Kata-kata yang keluar dari mukmin juga adalah suatu hal yang baik. Amal yang dia lakukan semuanya terikat dengan waktu. Jadi, untuk mencapai kebaikan tidak harus dengan yang besar. Mulailah dari hari ini, mulailah dari yang kecil, mulailah dari diri sendiri. Hari ini milik kita, ini adalah aset terbesar umat manusia. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali masukan yang kita peroleh dari para narasumber kita. Pada intinya adalah keterangan ayat 113 dari surah Al-Mu'minun yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, mencoba untuk menyadarkan kita kembali akan pentingnya waktu. Bahwa sebenarnya waktu itu adalah sesuatu yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan juga karena kehidupan kita sendiri sangat dibatasi oleh batasan atau limit waktu. Ada waktunya satu saat kehidupan kita akan berakhir. Ada waktunya di mana pada waktu itu kesehatan kita tidak lagi seperti waktu masa muda. Ada waktunya di mana pada waktu itu kita tidak mampu lagi bergerak secara leluasa karena mungkin kita ditimpa sakit, ya kita berada dalam kondisi yang kurang fit dan sebagainya. Oleh karena itu, ya pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya saat sekarang ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jenal, dipergunakan dengan semaksimal mungkin. Hari ini adalah hari kita. Hari inilah kita hidup, dan kita tidak tahu apakah besok kita akan hidup kembali. Oleh karena itu, mari pergunakan waktu kita pada hari ini untuk berbuat sebaik-baiknya. Kalau ada hutang kita atau tindakan kita yang kewajiban kita terhadap orang lain, maka cepat-cepat untuk ditunaikan dan diselesaikan. Kalau kemudian ada pelaksanaan ibadah kita yang belum kita selesaikan dalam bentuk salat misalnya, atau puasa, atau zakat, atau apapun, maka cobalah cepat-cepat kita selesaikan. Ya, jadi pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu adalah penting, dan karena kehidupan kita sendiri adalah merupakan batasan limit waktu yang hanya yauman au ba'da yaum, sebentar sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.